Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal muslimah a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan di pagi hari ini kajian rutin muslimah dari kitab Takrimul Mar'a fil Islam. Telah kita bahas pasal yang terkait dengan libasu ar-rijal wal mar'ah, pasal yang terkait dengan pakaian lelaki maupun pakaian wanita, bagaimana Islam mengatur demi kemaslahatan semua, baik kemaslahatan bagi yang memakai pakaian tersebut ataupun kemaslahatan bagi orang-orang yang melihatnya. Maka dengan ini, seorang ketika dia mengamalkan atau berupaya dalam dirinya untuk mengamalkan apa yang telah ditetapkan secara syariat oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terkait dengan pakaian lelaki atau pria ataupun pakaian wanita atau muslimah, maka dengannya kemaslahatan yang besar akan dicapai oleh kedua belah pihak. Bagi yang memakainya, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia atau dan mereka juga terselamatkan dari ancaman-ancaman Allah terkait dengan pelanggaran syariat dalam hal berpakaian. Karena di antara pelanggaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin dianggap oleh sebagian dari kita, terkhusus kaum muslimin, adalah permasalahan yang sepele, tapi ternyata syariat memandang hal ini bukan perkara yang sepele, akan tetapi perkara yang besar nilainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah aw lam yanzurillah lam yanzurillahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, kainnya, dalam keadaan sombong, Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat nanti ketika yaumil qiyamah. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Segala apa yang di bawah mata kaki berupa sarung, kain, jubah, celana dan yang lainnya, maka letaknya adalah di neraka. Ini terkait satu jenis pakaian, belum yang lainnya. Begitu juga An-Nisa, pakaian wanita yang diatur secara syariat agar tidak menimbulkan mudharah bagi si pemakai pakaian itu maupun orang-orang yang melihatnya atau yang kebetulan menyaksikannya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Wa nisaun kasiyatun 'ariyatun." Di antara mereka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang tidak mendapatkan aroma wangi surga Allah adalah di antara mereka salah satu fashion yang dipakai oleh wanita ini adalah yakni para wanita yang memakai jenis-jenis pakaian tapi hakikatnya dia telanjang. Artinya pakaian itu tidak menutupi badannya secara sempurna, baik menutupi secara zahirnya ataupun ketika menutupi itu masih bisa dilihat, diterawang apa yang ada di balik pakaiannya. Tidak bisa menutupi secara sempurna. Lekuk-lekuk tubuhnya masih nampak sangat jelas. Warna kulitnya masih terlihat. Ditambah lagi dengan mumilatun, mailatun, jalan yang berlenggak-lenggok menggoda kaum pria yang menyaksikannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha." Wanita-wanita yang jenis ini atau wanita-wanita yang model seperti ini, dia tidak akan mencium aroma wangi surga Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Peringatan yang sangat keras. Kenapa? Karena akan memunculkan mudharat bagi dirinya dan juga orang lain. Tidak hanya terkhusus pada dirinya saja, tapi juga dengan dia memakai pakaian itu, dia ada ikut andilnya, turut andil menyesatkan, menyimpangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini salah satu dosa yang sangat besar. Kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, setelah itu kita akan membaca apa sih hikmah di balik pensyariatan hijab bagi wanita secara khusus. Di sini disebutkan oleh Syekh Fasal, "Al-hijabu takrimun wa hifdzun lil mar'ah." Bahwasanya hijab itu sebagai pemuliaan dan juga penjagaan bagi wanita. Agar kita, khususnya para wanita, ketika dia berpakaian juga meniatkan dalam berpakaiannya itu ibadah. Sesuatu aktivitas yang kita kerjakan pada asalnya itu adalah aktivitas keseharian atau kebiasaan yang kita lakukan, itu bisa ternilai sebagai ibadah jika kita meniatkan hal tersebut adalah atau hal tersebut sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya wanita akan bisa merubah niatnya, akan bisa menjadikan niatnya itu sebagai niat ibadah ketika dia memiliki ilmunya. Ya. Ketika dia mengetahui apa hikmah di balik pensyariatan itu. Tapi kalau itu dianggap sebagai budaya, dianggap sebagai adat kebiasaan setempat, oh mungkin masyarakat di daerah ini aib atau salah satu kekurangan, ya, celaan ketika wanita keluar rumah tanpa kerudung atau tanpa hijab. Kalau dia memakainya hanya sebatas kebiasaan, maka tidak ternilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi dia. Tapi ketika dia maksudkan dari pakaian itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu Allah Azza wa Jalla memerintahkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga memerintahkan kepada istri-istri beliau dan juga istri-istri kaum mukminin pun mereka juga memakai pakaian ini, maka di saat itu apa yang kita pakai atau apa yang antunna sekalian pakai berupa hijab syar'i dilengkapi dengan penutup wajah dan juga sarung tangan dan juga kaos kaki, maka apa yang antunna pakai itu, selama antunna memakai pakaian itu, maka antunna ternilai menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dari itu kita akan baca ini hikmah atau pasal hijab sebagai pemuliaan dan juga penjagaan bagi wanita. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, al-awwal laqad karrama al-islamu al-mar'ata وفرض عليها الحجاب ليحفظها من الأشرار وعيون الناس ويحفظ المجتمع من سفورها. Di antara hikmah, kemuliaan dan juga penjagaan wanita berupa hijab ini, kata Syekh di sini, yang pertama, Islam sungguh telah memuliakan wanita. Ini kita akui bahwasanya Islam memang memuliakan wanita. Pada awal-awal pelajaran kita telah kita sebutkan atau telah kita baca bagaimana kondisi kaum wanita sebelum datangnya Islam. Bagaimana keadaan para wanita di masa jahiliyah, tak ubahnya seperti barang dagangan, habis manis sepah dibuang. Itu istilah ketika wanita ini datang dalam keadaan haid atau tamu bulanannya datang, haid atau menstruasi atau yang lainnya, maka wanita ini layak untuk dijauhkan dari anggota keluarganya, ditempatkan di tempat yang tersendiri, kotor, ya, tidak boleh bergabung dengan keluarganya di rumah selama belum datang masa sucinya. Belum lagi kebiasaan kaum jahiliyah yang tidak terbatasi, ya, yang tidak terbatasi untuk menikahi wanita berapapun yang dia inginkan sesuai dengan kesanggupan dia. Apapun yang dia inginkan, dia boleh untuk menikahi wanita, berapapun jumlahnya, tidak dibatasi seperti datangnya Islam. Dan dia, ya, ini si laki-laki ini bisa, ya, kapan dia akan membuangnya, kapan dia akan menjualnya atau memberikan ke yang lain, boleh. Dan wanita di masa jahiliyah, mereka tidak berhak mendapatkan harta waris, tapi mereka sebagai harta warisan, dijadikan sebagai harta warisan. Sehingga ketika harta warisan itu turun ke anaknya misalnya, maka si istri ayahnya ini juga bisa menjadi istri anaknya, waliyadzubillah. Maka Islam datang, ya, Islam datang dengan kemuliaan Al-Quran. Di situ diaturlah bagaimana wanita diposisikan pada tempat yang terbaik. Posisi wanita ditempatkan setara dengan laki-laki dalam permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperoleh pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada batasan, ya. silakan wanita ketika dia mau beribadah kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah dan sungguh-sungguh, itu bisa jadi melebihi ganjarannya yang diperoleh oleh laki-laki ketika laki-laki ini malas. Tidak ada perbedaan dalam hal apa? Dalam hal kemanusiaannya, bahwasanya mereka juga makhluk Allah, layak mendapatkan hak-hak, dan juga mereka pun juga bisa mendapatkan ganjaran melebihi laki-laki dalam permasalahan ini. Ya. Tetapi juga diatur bagaimana wanita di hadapan Islam tentunya juga berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hal yang telah kita sebutkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Seperti pembagian waris berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Hikmah-hikmahnya disebutkan di situ. Karena laki-laki ada tanggungan kewajiban untuk menafkahi, adapun wanita tidak. Ya. Dan itu berdasarkan dengan rahmah syariat Islam itu sendiri dan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditentukan oleh Islam adalah kebaikan. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan, di balik itu adanya kebaikan yang sangat banyak. Dan apa yang Allah larang, apa yang Allah ya barakallahu fikum tetapkan untuk tidak dilakukan, maka harus kita yakin bahwa di dalamnya terdapat kerusakan yang besar jika seorang berani untuk melanggarnya. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah di sini Syekh rahimahullah menyatakan laqad karramallahu laqad karramal islamu al mar'ata, sungguh Islam telah memuliakan wanita. Wa farada 'alaiha al-hijab liyahfazaha min al-ashrar wa ayunin nas, dan Allah azza wa jalla telah mewajibkan dan mengharuskan kepada wanita-wanita itu untuk berhijab. Mewajibkan kepada wanita tersebut mengenakan hijab liyahfazaha, untuk menjaganya min al-ashrar, dari kejahatan dan pandangan manusia. Ini menjaga apa? Menjaga dari kejahatan. Artinya menjaga dari kemudharatan yang akan menimpa dirinya, untuk dirinya sendiri. Wa ayunin nas, dan pandangan-pandangan manusia yang jahat. Dan juga menjaga masyarakat dari wajahnya yang terbuka. Di sini disebutkan di antara kewajiban wanita adalah berhijab. Hijab itu secara bahasa telah kita sebutkan maknanya lebih luas. Ya. Maknanya lebih luas. Hijab itu adalah sesuatu yang menutupi wanita itu. Bisa berupa tembok, bisa berupa benda, berupa sita, berupa pakaian, pokoknya yang menutupi. Ini artinya hijab. Nah, tidak hanya itu, hijab yang terpenting juga di sini, bagian dari penjagaan Islam terhadap wanita dan pemuliaannya, adalah ketika wajah wanita tersebut tidak terbuka. Nah, berbeda ketika wajah wanita tersebut terbuka dan tertutup. Ketika wajahnya terbuka, masyarakat terjaga, ya. Terjaga dari pandangan-pandangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada kaum mukminin, kepada mereka yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Menundukkan pandangan-pandangan mereka artinya jangan dilihat. Sehingga wanita pun juga harus memahami, jangan memperlihatkan diri kalian. Barakallahu fikunna. Sehingga apa? Masyarakat terjaga dari fitnah yang dimunculkan oleh wanita itu. dijelaskan pada perjumpaan kita yang lalu bahwa tidak bisa dipungkiri wajah ini bisa menarik perhatian. Karena identiknya wajah wanita itu menarik memang, menarik laki-laki. Tapi ketika wajah itu tertutupi, maka laki-laki pun tidak ada hasrat untuk melihatnya. Apa yang dilihat yang tidak terlihat? Tapi ketika wajah itu dibuka, nampak hidungnya, nampak bibirnya, nampak pipinya, nampak lentik bulu matanya, maka itu pun akan mendorong laki-laki untuk melihat antum. Sehingga fitnah akan muncul di situ. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, al-hijabu yabqil mawaddah bainaz zawjayn. فالرجل عندما يرى امرأة أجمل من امرأته تسوء العلاقة بينهما. Hijab akan melanggengkan keharmonisan hubungan antara suami istri. Hijab, adanya hijab itu bisa melanggengkan keharmonisan hubungan suami istri. Ya. Loh kok bisa? Kata Syekh, farrajul, seorang suami ketika dia memandang, melihat wanita yang lebih cantik, ya, melihat kepada wanita yang lebih cantik, tentunya yang bukan istrinya. Nah, lebih cantik dari istrinya, maka hubungan antara dia dengan istrinya akan memburuk, akan memburuk. Barakallahu fikum. Mulai muncul, kalau suami adalah suami yang tidak tahu bagaimana menjaga perasaan wanita, dia mulai menceritakan kemolekan dan kecantikan wanita yang dilihatnya. Dia sampaikan kepada istrinya, masya Allah, itu tadi aku ketemu fulana, luar biasa cantiknya, ya, luar biasa cantiknya, wajahnya digambarkan di situ karena memang terlihat. Akhirnya si istri memendam rasa cemburu, memendam rasa benci. Barakallahu fikum. Kenapa ini? Apa akibatnya? Karena para wanita gak pakai hijab, gak pakai ini, penutup wajah. Barakallahu fikum. Begitu pula, itu kan terjadi pada istri yang, kalau istrinya berhijab kan berarti dia aman-aman saja. Enggak, kalau istri orang lain gak berhijab, ya sama saja. Artinya, al-hijab ini akan menjaga pemuliaan wanita dan juga menjaga wanita dari kejahatan pada semua wanita. Jika wanita itu mau berhijab semuanya, luar biasa, ya, aman. Barakallahu fikum. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini tadi akan memunculkan apa? Hubungan yang memburuk sudah. Ya. Farrajul indama yara imra'atan ajmal. Maka laki-laki atau pria atau suami ketika dia melihat wanita yang lebih cantik, maka sudah hubungannya sudah enggak baik. Wa rubbama yu'addi dzalika ilal firaq wa talaq. Dan seringnya, nah, kalau sudah rumah tangga tidak harmonis, sudah enggak romantis lagi, ini sebab-sebab akan apa? Akan mengantarkan seorang kepada perceraian dan juga perpisahan. Kenapa? Si suami sudah motivasinya gimana caranya ingin cari yang cantik dari istrinya. Lah si wanita tadi yang dilihat turut andil dalam merusak hubungan suami istri. Turut andil. Apalagi fitrah wanita, ketika mukanya itu ditampakkan atau tidak ditutupi ketika keluar rumah, pastinya tentunya dia akan berdandan terlebih dahulu sebelum keluar. ya, setidaknya dia cuci mukanya, ya, atau dipoles. Yang tampak pucat akhirnya dikasih bedak yang agak kemerah-merahan. Barakallahu fikum. Apalagi tidak menggunakan kerudung. Disisir rambutnya, ya. Gak hanya itu, badannya pun juga dikasih aroma wangi-wangi. Itu pasti sudah itu. Makanya Islam mengatur hal ini. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bisababi hadihil mar'ati as-safirati allati fatanat az-zawju falam yu'addi tu'jibuhu zawjatuhu. Nah, maka dengan sebab oleh wanita yang menampakkan wajahnya itu sehingga membuat suami tergoda, sedangkan istrinya sudah tidak lagi membuatnya terpesona. Ya. Ini dua-duanya juga kena. Orang lain yang dilihat tadi kena. Nah, dia salah karena dia membuka wajahnya. Istri yang di rumah pun juga hati-hati. Jangan sampai kalah saingan. Jangan sampai sudah yang di luar cantik-cantik. Yang di luar ya, molek-molek wajahnya. Yang di rumah tidak menjaga penampilannya. Namanya suami di rumah gak ada lagi yang dilihat kecuali istrinya. Istri sembarangan pakai pakaian. Istri tidak bisa ya, bermuamalah dengan suami dengan muamalah yang membuat suami tertarik kepadanya. Biasa-biasa saja. Gak ada dandan, ya, tidak memakai pakaian yang menarik, khususnya ketika dia bersama suaminya, ya. Kalau mungkin bersama anak-anak beda, jangan ditampakkan, ya. Ketika bersama anak-anak kita jaga penampilannya, khusus, terkhusus si ibu, apalagi memiliki anak lelaki, dijaga penampilannya. Artinya apa? Tutup auratnya, aurat-aurat yang tidak boleh nampak di hadapan anak-anak atau tidak pantas untuk ditampakkan ke anak-anak, ditutup pakaiannya, sopan rapi. Tapi ketika bersama suami, berdua bersama suami, jangan sama saja penampilannya. Penampilan yang di dapur juga sama dipakai di tempat tidur. Barakallahu fikum. Habis masak, ya, ya. Habis masak sayur berkuah kari, ya, waktu istirahat, pakaian itu juga aromanya sama. Suami bingung, ini rumah kok jadi dapur semua? Ya. Di dapur bau kari, di ruang tamu bau kari, di tempat tidur juga bau kari, malah lebih menyengat. Lah, jangan seperti itu. Perbaiki penampilanmu, wahai ayuhan nisa. Perbaiki. Kalau tidak punya pakaian yang menarik, tapi suami ingin pakai pakaian yang menarik, minta kepada suaminya, belikan aku pakaian yang kamu suka. Suruh beli. Barakallahu fikum. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, apa sih fungsi ini semuanya? Ini tadi menepis, ya, menepis fitnah-fitnah wanita yang di luar. Apalagi suami-suami yang sering keluar bergelut di tempat kerjanya, ya, di sana pun juga berseliweran para wanita. Seharusnya sang istri juga harus was-was, jangan sampai si suami, ya, justru tergoda. Si istri harus mengcover atau mengcover fitnah-fitnah di sana. Dengan jalan apa? Dengan jalan tadi. Buat antuna lebih menarik dibandingkan mereka-mereka yang ada di luar. Kasihan suami. Kasihan mereka. Seharian sudah bergelut. Dengan pekerjaannya capek. Pikirannya pun juga capek. Ditambah lagi fitnah demi fitnah di hadapannya terpampang. Ternyata di rumah biasa-biasa aja si istri. Tapi si istri menuntut lebih pada suaminya agar dicintai. Tapi dia tidak pandai bagaimana suami bisa mencintainya. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekh menyatakan poin yang ketiga. Al-mar'atul muslimah fi nadharil Islam asbaha bil jawharatin nafisah allati yas'a sahibuha li ikhfa'iha wa sitriha an a'yunin nas. Wanita muslimah itu dalam pandangan Islam disamakan dengan sebuah permata yang mahal harganya. Ya. Islam menilai wanita muslimah, bukan wanita kafir, wanita muslimah diserupakan dengan sebuah permata yang mahal. Permata adalah sebuah perhiasan yang sangat mahal, mungkin yang termahal. Barangnya kecil tapi memiliki nilai yang sangat mahal. Diserupakan dengan itu, itulah hakikat muslimah. Yang mana pemiliknya tentunya akan berupaya menyembunyikannya dan menutupinya dari pandangan manusia. Ya, jangan coba-coba menampakkan permata, memamerkan di hadapan khalayak. Ya, semua wanita melihat apa, semua pria atau semua orang melihat keindahan permata itu akan memunculkan orang-orang yang sangat hasad, ingin merebut untuk memilikinya. Itu fitrah sudah. Hawa nafsu. Kaum muslimah dan juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka muslimah harus dijaga, ditutupi, disembunyikan. Ini nasihat untuk para suami. Ya. Kasih tahu suami-suami antuna bahwasanya antuna disamakan di dalam Islam ini dengan sebuah permata yang harus disembunyikan, enggak diobral, tidak dijadikan pampangan, tidak dijadikan patung-patung manekin yang bisa dilihat kapan saja, bisa dinikmati pesonanya, enggak, harus ditutup, dibungkus, disembunyikan lagi. Makanya tempat yang terbaik bagi wanita untuk melakukan sholat adalah di dalam kamarnya. Di kamarnya jika ada tempat khusus untuk sholat, maka di sana dia tempatnya. Semakin tersembunyi wanita itu, semakin baik. Itulah wanita di dalam Islam. Itulah wanita muslimah yang dilihat oleh Islam, bahwa mereka adalah sebuah permata yang indah. Tapi ketika permata ini sudah melampaui pagar rumahnya, mencoba membuka pagar rumahnya, kemudian beraktivitas di luar, dipandang oleh mata-mata laki-laki lain ajnabiyah yang tidak halal baginya untuk melihat, maka disitulah muncul kerusakan. Jika itu dilakukan oleh satu wanita, itu akan memunculkan kerusakan yang besar, apalagi banyak wanita. Maka dari itu, wanita muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pahami ini baik-baik. Jangan antunah su'udzon dengan syariat Islam, menganggap bahwasanya syariat Islam itu mengekang kebebasan para wanita, tidak mau wanita untuk berkembang berkarir. Nah, berlomba-lomba bersaing dengan kaum lelaki, bukan. Silakan kalian bersaing dengan kaum lelaki dalam mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangan. Jika suami antunna melakukan amalan-amalan ibadah, berbagai amalan ibadah yang dia lakukan, ya, mungkin sholat 5 waktu atau mungkin dia mengajar, antunna bisa lebih dari itu. Sholat 5 waktu sekaligus dengan sholat sunnahnya, antunna bisa lebih dari itu, berpuasa sunnah. Jika suami gak sempat puasa, antunna bisa puasa sunnah. Itu lebih baik daripada yang tidak berpuasa. Silahkan bersaing dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lomba itu dalam kebaikan, dalam perkara-perkara yang akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu arti berlomba-lomba. Jangan berlomba-lomba untuk mencari dunia. Jangan berlomba-lomba hanya sebatas materi duniawi. gak ada habisnya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang unggul dari antum atau dari antunna dalam urusan duniawi, jangan sedih. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur kemuliaan seorang itu dengan dunianya. Tidak. Dengan pangkat dan jabatannya, jangan sedih. Ketika seorang unggul dari kita dalam urusan duniawi dan materi, unggulilah. Saingilah mereka dalam urusan akhirat. Barakallahu fikum. Orang yang bergelut dengan urusan duniawi, pasti dia akan merusak agamanya. Man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya. Barang siapa yang berusaha gigih dalam mencari dunianya, dia akan merusak akhiratnya. Pasti itu sudah. Gak ada orang yang tambah sibuk urusan dunia, sibuk juga urusan akhirat. Gak mungkin. Gak bisa disatukan. Orang yang sibuk dengan dunianya, pagi, siang, malam, dia sibuk dengan dunianya. Jiwa dan raganya, pikirannya dikerahkan untuk dunianya. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarga. Tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Anak-anak hanya difasilitasi dengan dunia. Cukup difasilitasi dengan dunia. Si bapak bak seorang pencetak uang saja. Nah, tunggu kehancurannya. Barakallahu fikum. Wa man talabal akhirah adarra bid dunya, tentunya orang yang gigih dalam mencari akhirat, dia akan demi sedikit dunianya akan berkurang. Ya. Barakallahu fikum. Berkurang bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai seorang yang kelaparan, tidak. Kurangnya dunianya dikurangi karena tidak, jangan sampai dunia itu menyibukkan dia dari akhiratnya. Itu sudah pasti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan adirru al-fani lil baqi. Maka hendaknya kalian rusak ya, sesuatu yang fana itu menuju sesuatu yang kekal. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di sini tentang nazarul Islam, pandangan Islam terkait dengan muslimah, diserupakan dengan permata yang mahal nilainya. Maka jangan diterlantarkan. Tutupi, jaga, sembunyikan dari pandangan-pandangan manusia. Barakallahu fikunna. Maka dari itu tersisa beberapa faedah di sini atau beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh. Tapi yang terpenting bagi kita semua, para keluarga, baik dia posisinya sebagai suami ataupun dia posisinya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, pahami baik-baik, agama Islam menginginkan bagi umatnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam masalah satu hal saja, pakaian ini, itu bisa mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Pengaruh pada iman, pengaruh pada rumah tangga, pengaruh pada kecintaan dan keharmonisan rumah tangga, pengaruh kepada kesesatan dan kemaksiatan orang lain. Pada satu hal, permasalahan pakaian, belum yang lainnya kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan lanjutan pasal al-hijab takrimun wa hifdzun lil mar'ah pada pertemuan berikutnya atau di hari dan waktu yang sama insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.